Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah, untuk utusan Allah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 16 Syawal 1438 Hijriah, hari Senin, hari diangkatnya amal, kita berjumpa kembali untuk mengkaji tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara faktor yang menyebabkan kita bertambah cinta kepada beliau adalah karena kita mengenal beliau. Kenapa banyak masyarakat yang suka sama public figure, baik dari artis atau siapa saja? Karena Anda lihat mereka mengenal mereka, mengikuti segala perjalanan hidupnya. Sampai kadangkala dalam kondisi dia di dapur, dia masak, dia ngapain, semua diikutin. Sehingga dia semakin cinta kepada yang menjadi idola dia. Sedangkan kita umat Islam banyak yang tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang fiqhus sirah. Kita sudah membahas tentang kenapa negeri Arab dipilih oleh Allah menjadi tempat turunnya risalah penutup ini. Karena ada sebuah anekdot yang sebenarnya Anda rasa tidak tepat disampaikan. Tatkala orang-orang mengatakan melihat kelakuan orang Arab yang tidak benar, lalu muncul ungkapan pantas Islam diturunkan di negeri Arab karena orang Arab kelakuannya kayak gitu. Tidak, jemaah. Memang bangsa Arab hidup di masa jahiliyah. Dan bangsa-bangsa yang lainnya kita sudah bahas, mereka juga hidup di masa jahiliyah mereka. Kalau kita berbicara tentang Persia, mungkin lebih parah dari negeri Arab. Kita berbicara tentang India dengan tuhan-tuhan yang beratus-ratus tuhan yang mereka sembah pada waktu itu, dengan kebudayaan dan tradisi yang tidak manusiawi, itu terjadi di negeri-negeri itu. Tapi kenapa Allah memilih Jazirah Arab sebagai tempat terakhir turunnya risalah penutup ini? Karena disebutkan bahwasanya negeri Arab, negeri yang tidak ada kekuasaan asing di sana. Satu pun tidak ada. Dua negara adidaya pada waktu itu, Persia dan Romawi, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki otoritas di atas Jaziratul Arab. Yang kedua, negeri Arab tidak memiliki satu agama. Sehingga kekuatan satu agama itu akan menghadapi kekuatan Islam nantinya. Tapi mereka memiliki berbagai macam aliran, keyakinan, tapi yang jelas kebanyakan di antara mereka adalah sebagai penyembah-penyembah berhala. Kemudian berbicara tentang kondisi sosial di negeri Arab itu, sistem pemerintahan di sana yang tersebar adalah sistem kekabilahan, kesukuan. Sehingga di kota Mekah itu nggak ada satu pemimpin. Tidak ada satu pemimpin. Sehingga pemimpin itu menjadi tempat ketaatan dan kepatuhan semua orang Mekah. Kita bicara Mekah dalam lingkup yang kecil. Bagaimana dengan Jaziratul Arab? Di setiap kabilah atau di setiap kota ada berbagai macam kabilah, dan setiap kabilah memiliki pemimpin sendiri. Dan ini salah satu bukti, atau salah satu bukti atas sistem ini adalah peletakan Hajar Aswad di masa Rasulullah SAW. Di mana bangsa Arab hampir saja bangsa Quraisy khususnya, hampir saja mereka saling bertikai, saling membunuh gara-gara mereka tidak ridha ada kabilah lain yang meletakkan hajar aswad. Mereka memahami peletakan hajar aswad adalah satu kehormatan. Kalau itu diberikan ke satu kabilah, maka bagaimana dengan kabilah-kabilah yang lainnya? Akhirnya Nabi menjadi penengah di antara mereka. Kemudian apakah terputus? Bentar jemaah. Nah. Afwan, ini kayaknya terputus ini. Tunggu, kameranya kok tidak ada. Ayo udah. Taib, Afwan barusan terputus. Taib, kita lanjutkan tentang kenapa bangsa Arab dan negeri Arab menjadi pilihan Allah untuk mengutus utusan yang terakhir. Yang keempat, bangsa Arab yang hidup di negeri Arab khususnya di kota Mekah, mereka jauh dari kemodernan. Ya. Mereka hidup di alam yang sangat sederhana sekali, yang tidak terpengaruh dengan peradaban-peradaban dan pemikiran-pemikiran yang ada di luar sana. Kemudian yang kelima, negeri Arab ini berada di tengah-tengah dunia. Makanya disebut Timur Tengah. Orang-orang kalau mau ke Eropa kebanyakan harus lewat sana. Dari Jakarta kebanyakan mereka transit di Jeddah, transit di Dubai, transit di Abu Dhabi, transit di negeri-negeri Arab sana. Untuk menuju ke Eropa, untuk menuju ke Afrika, mereka transit di sana. Ini menandakan bahwasanya Jaziratul Arab memang berada di tengah. Sehingga hubungan dengan negeri-negeri yang lain untuk penyebaran Islam itu akan lebih mudah. Dan ini pilihan Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita melihat bagaimana Belanda tatkala menjajah Indonesia, dia menjadikan sentral penyebaran kristenisasi, penyebaran mungkin pemerintahan mereka, penjajahan mereka, itu selalu di daerah tengah. Beberapa kali anak-anak sampaikan di beberapa kajian bahwasanya kita lihat yang namanya Jawa Tengah itu menjadi sentral kristenisasi. Yang di tengah. Karena dengan itu mudah bagi mereka untuk menyebarkan pemahaman mereka. Di Sulawesi mereka cari, mereka bikin di Manado umpamanya, daerah yang berada di tengah. Kemudian di, kalau di Sumatera, mereka pilih apa? Medan. Untuk menjadi pusat penyebaran misi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jaziratul Arab sebagai pusat untuk penyebaran risalah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahasa di negeri Arab, di Jazirah Arab itu tidak ada bahasa resmi. Tidak ada bahasa pemersatu. Indonesia baru punya bahasa resmi kapan? Kapan Ibu-ibu? Nah, kapan Indonesia punya bahasa satu? Kapan? Sumpah Pemuda. Tahun 28 ya. Tahun berapa? 1928. Baru itu ada bahasa pemersatu. Sedangkan di Jaziratul Arab sejak zaman itu kita bicara Jaziratul Arab ya, Saudi sendiri, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, dan tempat-tempat yang lainnya, Kuwait, Imarat umpamanya, mana lagi, itu semuanya Irak nanti sampai Irak satu bahasa. Makanya tidak perlu mereka itu berpikir bahwasanya kita harus punya satu bahasa yang menjadi kesatuan kita. Nggak ada. Maka dengan cara seperti itu, Allah tatkala menurunkan Al-Quranul Karim dengan bahasa Arab, ini akan mempermudah penyebaran agama itu. Tidak butuh terjemahan. Tapi bayangkan di Indonesia. Di Indonesia yang ya kalau kita bicara Indonesia 1000 tahun yang lalu, Islam turun sudah 1451 tahun. 1000 tahun yang lalu bagaimana kondisi Indonesia yang dikatakan Bhinneka Tunggal Ika ini? Mereka semua punya bahasa-bahasa sendiri. Yang satu, jangan di Jawa aja ada banyak bahasa Jawa. Apalagi nanti nyebrang ke Madura, nyebrang lagi nanti ke Sulawesi, nyebrang lagi ke Kalimantan, ada banyak bahasa di situ. Sehingga untuk menyebarkan suatu agama akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Berbeda dengan Arab. Allah memilih Arab itu salah satunya itu. Jadi jangan berpikir karena orang Arab gak benar akhlaknya, bukan. Kemudian memang kalau kita bicara orang Arab jahiliyah, nah, dan negeri-negeri yang lain pada waktu itu juga jahiliyah. Dan bangsa Arab memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Mereka kalau meyakini sesuatu, mereka akan pertahankan sampai mati. Tidak gampang terombang-ambingkan. Kemudian bicara tentang kenapa dipilih Jaziratul Arab, khususnya Mekah, karena Mekah menjadi sentral berkumpulnya bangsa Arab. Mereka semua kalau berangkat haji ke sana, bukan hanya bangsa Arab, orang-orang di Syam, Nabi Ibrahim, dialah yang memulai pembangunan Ka'bah dan diperintahkan untuk menyeru orang-orang untuk datang ke Mekah. Sehingga itu jadi sentral dan penyebaran agama Islam akan lebih mudah dengan cara seperti itu. Kemudian secara fisik bangsa Arab bangsa yang pertengahan. Kalau kita lihat orang Arab itu bukan orang yang besar, bukan orang yang tinggi banget, bukan orang yang kecil. Bukan orang yang putih banget ya. Dan juga bukan orang yang hitam kulitnya. Mereka adalah orang-orang pertengahan sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih mereka, memilih nabinya di antara mereka, dan Allah tahu dari mana Allah memilih itu. Baik, kita sudah paham nih dengan cara seperti itu bahwasanya kenapa Allah menjadikan Jaziratul Arab sebagai tempat pilihan kenabian. Timur Tengah khususnya kalau kita lihat itu menjadi nabi-nabi kebanyakan di sana. Jarang sekali kita mendengar nabi ada dari tempat-tempat yang lainnya. Dan kita akan masuk kepada pembahasan tentang ini yang punya bukunya ya. Kita masuk di halaman 24. Ini ada salah terjemah ya. Atau kalau dibilang salah terjemah mungkin kurang tepat. Tapi terjemahan yang kurang pas mungkin. Di sini dikatakan, coba dibaca terjemahannya. Nah, baik Pak. Ana akan bacakan bahasa Arabnya ya. Karena ibu-ibu juga udah belajar bahasa Arab, Ustaz Hamzah, Masya Allah. Insya Allah udah bisa memahami itu. Di bahasa Arabnya disebutkan, Mizatu khatmir risalat birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal umam bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tentang keutamaan ditutupnya risalah-risalah kenabian dengan risalahnya Nabi Muhammad dan keutamaannya ditutupnya umat-umat dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Di sini disebutkan keutamaan umat Muhammad SAW atas umat-umat lainnya. Tapi yang lebih tepat adalah keutamaan ditutupnya umat-umat itu dengan umatnya Nabi Muhammad SAW sebagai umat terbaik. Taibah. Disebutkan di sini perkara yang pertama. Mungkin di terjemahannya dituliskan A. Kemudian dia tulis risalah Muhammad menjadi penutup risalah lainnya. Risalah Nabi Muhammad menjadi penutup risalah lainnya. Syekh Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, beliau mengatakan bahwasanya di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memikulkan beban kenabian hanya kepada beliau saja. Hanya kepada beliau saja. Sendirian. Tidak ada nabi yang hidup di masa beliau. Tidak ada nabi hidup yang sesudah beliau. Beliau yang membawa beban risalah itu. Di masa Nabi Isa alaihissalam, ada berapa nabi? Ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria, ada nabi-nabi ketika itu. Di masa Nabi Musa alaihissalam, ada berapa nabi? Ada Nabi Musa, ada Nabi Harun. Di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau bersama siapa berdakwah? Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Lut yang merupakan keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal risalah Nabi ini bukan hanya untuk satu kelompok. Risalah Nabi Musa untuk Bani Israel, Nabi Isa untuk Bani Israel, untuk kaumnya, Nabi Saleh untuk kaumnya, Nabi Hud untuk kaumnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, risalahnya itu untuk seluruh umat manusia dan bangsa jin. Dan risalahnya ini tidak kenal ruang dan tidak kenal waktu. Itu semua dibebankan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini menunjukkan agar Nabi memiliki pahala yang besar. Karena semua umat yang masuk Islam, Nabi dapat bagian. Beda kalau nabinya lima. Nabinya lima atau nabinya dua. Berarti pahala mereka, pahala orang-orang yang masuk Islam tergantung berapa orang yang masuk Islam lewat tangannya Nabi Musa atau lewat tangannya Nabi Harun alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad sendirian. Di sini Allah mengatakan di surah Al-Furqan ayat 51, silakan dibaca. Surat Al-Furqan. Kita lihat nih, kalau Allah berkehendak, kata Allah, walau syi'na, andai kata kami menghendaki, la ba'athna fi kulli qaryatin rasul. Kami akan kirim setiap di setiap kampung, setiap negeri itu seorang rasul. Kalau Allah berkehendak. Dan Allah bisa utus terus dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Allah utus nabi yang lain atau utus nabi yang lain, tapi Allah tidak berkehendak. Dan Allah menjadikan Nabi sebagai penutup para Nabi. Dan hanya beliau Nabi yang ada pada waktu itu. Dan sampai hari ini, beliau adalah Khatamun Nabiyyin. Ini sebuah keagungan untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya jemaah, Ad-dalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada amal kebajikan, oh, afwan, ini putus lagi nih jemaah. Gak tahu. Apa masalahnya di sini? Siapa muslim enggak putus? Afwan, ini kok kayaknya belum. Tunggu bentar ya. Assalamualaikum. Jamaah ya, nggak tahu masalahnya di ana apa di sana. Taib, ini kameranya ibu-ibu hidup, kayaknya dimatiin aja. Taib, kita lanjutin. Taib, kita udah tahu nih, keutamaan ditutupnya semua risalah dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Permasalahan kedua tentang ditutupnya umat-umat dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara hal itu, Syekh mengatakan ini permasalahan kedua. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada kaumnya saja. Maka syariat yang dibawa syariat yang dibawa adalah syariat yang sesuai dengan kaum itu. Kalau kita bicara umpamanya orang Indonesia, maka syariat yang dibawa adalah syariat yang sesuai dengan mati lagi jemaah. Tunggu sebentar. Kayaknya masalahnya yang di sana ibu. Soalnya ana lihat Facebooknya lancar. Ya, cuman, ya Ustaz, makanya dari Facebook lancar. Padahal internetnya wifi-nya ambilnya sama. Tapi yang lancar sih kenapa jadi aneh? Kenapa boleh lancar aja? Nah, lancar jaya ini jemaah. Baik, bismillah. Ya, kadangkala memang untuk Skype ini lebih berat daripada Facebook. Dia itu lebih makan kuota ya. Makanya lebih baik dibedakan. Wifi-nya itu dibedain. Jadi untuk yang Skype, Skype sendirian, yang Facebook sendirian, supaya dia bisa lebih fokus untuk ngambil yang data di Wifi itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, baik, kita lanjutin. Jadi nanti Ana minta sama panitia, kalau kajian jadi udah ditentukan dari halaman berapa ke halaman berapa, sehingga jemaah udah baca. Sekarang kita tinggal mendengarkan diskusi, ada sesuatu yang kurang paham ditanyakan. Karena Ana lihat ibu-ibu seharusnya sudah S2, S3 semuanya. Nah, kita lanjutin. Tadi kita sampaikan bahwasanya di sini Syekh menjelaskan dalam kitabnya bahwasanya semua nabi itu diutus kepada kaumnya di masa itu, sehingga syariat yang ada disesuaikan dengan kaum itu, disesuaikan dengan waktu itu, sehingga ketika datang nabi yang selanjutnya, nabi yang selanjutnya itu akan merubah beberapa syariat, beberapa ajaran untuk disesuaikan, karena Allah yang menurunkan hal itu. Karena manusianya udah berubah, ya, tempatnya udah berubah, sehingga Allah memberikan syariat yang sesuai dengan mereka. Sedangkan syariat yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, pengutusan Nabi itu universal. Tadi kita sampaikan tidak kenal ruang dan tidak kenal waktu. Sehingga syariat yang ada bisa dilaksanakan dimanapun kau berada. Yang hidup di Eropa, syariat Islam bisa diamalkan. Yang hidup di dataran Afrika, yang hidup di Australia, dan ini yang menjadikan orang-orang kadangkala iri dengan Islam. Mereka dengki dari orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika melihat agama Islam sesuai dengan fitrah dan syariatnya bisa diterapkan. Sedangkan agama-agama lain, di mana di antara mereka menerapkan syariatnya dalam negeri mereka? Walaupun negeri mereka negeri Nasrani umpamanya. Mereka tidak menerapkan syariat mereka. Umpamanya ketika Ratu Isabella dan Raja God menguasai kembali Spanyol, Hispania, mereka amalkan, mereka terapkan. Tidak bisa diterapkan. Karena tidak sesuai. Dan dengan datangnya Islam ditutup semuanya. Dan syariat Islam Allah katakan nih di surat Al-Ma'idah. Potongan surat Al-Ma'idah ayat 3. Coba dibaca. Jadi yang buka Al-Quran Al-Ma'idah ayat 3 ayatnya panjang. Tapi di pertengahan itu ada penjelasan tentang nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam. Kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Silakan dibaca. Dapat halaman 25. Kenapa? Enggak, potongannya aja enggak apa, potongannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepada nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Masya Allah jemaah. Di sini kita lihat Allah telah menyempurnakan agama ini untuk kita. Tahu apa artinya sempurna, paripurna, tidak perlu tambahan dan tidak perlu pengurangan. Sebelum itu, ada beberapa hukum yang dirubah, yang diganti. Contohnya kiblat, yang awalnya kiblatnya ke Masjidil Aqsa, sebelum turunnya ayat ini anak katakan. Lalu dirubah kiblatnya menuju ke Masjidil Haram. Baik, ada perubahan hukum juga. Dahulu wanita ketika ditinggal mati oleh suaminya, dia beriddah 1 tahun. Lalu dirubah iddahnya menjadi 4 bulan 10 hari. Baik, beberapa hukum yang dirubah juga umpamanya dahulu khamr diperbolehkan. Dahulu wanita-wanita gak apa-apa gak pakai jilbab. Lalu setelah turunnya ayat ini udah selesai, hukum itu udah selesai. Udah Allah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka seorang muslim seharusnya adalah orang yang paling santai hidupnya dalam masalah hukum agama. Karena udah selesai urusan agamanya. Allah udah sempurnakan. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Di sini Allah sempurnakan atas kita nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah ridha Islam sebagai agama. Allah ridha. Selain agama itu, berarti Allah tidak meridhainya. Sekarang ada orang-orang Islam, yang meridhain agama-agama selain Islam. Dia meridhain agama selain Islam. Bahkan dia mengatakan seorang itu masuk surga tidak dengan agama, tapi dengan amal kebajikan. Itu yang dia katakan. Rasulullah SAW berdoa. Beliau memohon kepada Allah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki bagi aku agamaku yang itu merupakan pegangan hidupku. Bayangkan, itu pegangan hidup agama ini. Jadi tanpa agama, manusia akan seperti binatang. Tanpa agama. Usahakan orang dikasih akal. Subhanallah. Berapa banyak orang yang Allah kasih akal tapi tidak digunakan akalnya. Dikasih pendengaran, tidak digunakan pendengarannya. Dikasih penglihatan, tidak digunakan penglihatannya. Ulaika kal an'am. Kata Allah, mereka seperti binatang ternak. Maka Allah menurunkan agama. Dengan Allah memberikan akal kepada manusia. Dengan akalnya dia bisa melihat kesempurnaan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan untuk menolak dan menyanggah wahyu yang Allah turunkan. Jadi kalau bicara agama Islam. Ya ini kan orang Islam yang ngomong. Iya, kita orang Islam yang ngomong bahwasanya agama hanya agama Islam. Nah, dan kita yang meyakini hal itu. Dan mereka yang di luar Islam adalah orang-orang kafir. Apabila mereka tidak mati, tidak bertobat sebelum meninggal dunia. Maka mereka akan menjadi penghuni neraka jahanam. Dan kita percaya hal itu. Allah sempurnakan. Agama kita sempurna, bisa diterapkan. Kalau dikatakan, oh Islam berarti agama yang otoriter. Nanti ini kita akan baca sejarah. Bagaimana Nabi tatkala berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Sekampung sama orang Yahudi. Bukan satu negara. Satu kota bertetanggaan tinggal jalan kaki. Itu ada kampungnya Yahudi. Bukan satu kampung Yahudi. Banyak kampung mereka. Allah syariat itu syariat yang sempurna. Kemudian Syekh menjelaskan yang kedua di sini disebutkan yang tentang keutamaan ditutupnya dengan umat Islam, bahwasanya putusnya wahyu, putusnya risalah tidak berarti dakwah Islam berhenti. Kan dahulu ada orang ahli fatrah, orang yang tidak ada risalah di situ, karena nabinya meninggal selesai. Umpamanya. Tapi Islam dengan putusnya risalah bukan berarti dakwah berhenti. Nah, hujjah Allah itu terus ditegakkan sampai hari kiamat. Allah telah menjaga agama ini. Menjaga dengan apa? Syekh menjelaskan dengan dua hal Allah menjaga. Yang pertama dengan menjaga Al-Quranul Karim. Berapa umur Al-Quranul Karim? 1451 tahun. Sejak turunnya kepada Nabi SAW. Sejak turunnya Iqra. Dan sampai hari ini terjaga. Terjaga di dalam dada. Dan terjaga di dalam lembaran-lembaran. Coba cari agama. Agama apapun. Kau cari. Dan kau buktikan. Umat beragama apa yang menghafal kitab suci mereka? Kalau kita bicara menghafal kitab suci ini, ya ada ulama-ulama mereka. Enggak, kita bicara umat Islam ini, kita tidak bicara ulama. Anak-anak kecil menghafal. Ibu-ibu tua di rumahnya menghafal. Lelaki-lelaki yang sepuh menghafal. Karena Allah telah memudahkan kitabnya untuk dihafal. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min mudzakkir. Kata Allah, kami sudah mudahkan tuh, mudah banget menghafal Al-Qur'anul Karim. Dan itu termasuk penjagaan Allah. Di mana Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ini jamaah di terjemahannya enggak ada. Jadi di buku aslinya bahasa Arabnya ini A ini ditulis di sini Allah akan menjaga kitab suci Al-Qur'an dan dari pengurangan, penggantian, penambahan dan perubahan serta upaya lainnya yang berhubungan dengan keaslian Al-Qur'anul Karim. Kemudian Syekh di kitab aslinya menukil ayat di surat Al-Hijr ayat 9. Tolong ibu-ibu tambahkan itu. Allah mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Kita yang menurunkan Al-Qur'an, kita yang menurunkan az-zikr dan kita yang akan menjaganya, kata Allah. Nah, itu Allah yang akan menjaganya. Jadi umat Islam tenang. Nabi sudah meninggal dunia 1427 tahun yang lalu beliau meninggal dunia, tapi Al-Qur'an yang dibawa beliau tetap terjaga keasliannya. Kalau bicara asli sampai hari ini asli. Kau mencari cetakan mana? Ada orang-orang berusaha untuk merubah, mengganti. Nggak ada yang bisa. Karena siapa yang menjaga Allah? Berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Kitab Zabur, kitab Taurat dan Injil. Allah menyerahkan penjagaan kitab itu kepada ulama-ulama mereka. Dan kita tahu dengan meninggalnya ulama-ulama mereka, muncul generasi yang tidak berilmu, muncul generasi yang memiliki perilaku yang tidak benar. Dan kita lihat sekarang nih, kalau Al-Quran nggak dijaga sama Allah, bukan Allah yang jaga, muncul da'i-da'i di televisi, di media manapun, yang mereka berusaha untuk merubah Islam. Merubah Islam. Yang mengatakan tadi semua agama sama, mereka membuat hukum-hukum baru, homoseksual nggak apa-apa umpamanya. Mereka ingin mengatakan salah satu profesor doktor tafsir di Jakarta itu yang terkenal perempuan yang mengatakan enak banget cuma perempuan yang melakukan iddah. Kenapa laki-laki nggak ada iddah? Harus ada iddahnya laki-laki juga. Dia bikin draft kompilasi hukum Islam diajukan ke DPR. Dia ingin merubah bahwasanya iddah itu jangan cuma perempuan aja. Ini salah satu bentuk. Bentuk apa? Bentuk keinginan merubah agama Allah. Tapi gak bakalan. Kalau di agama lainnya udah berubah, kitabnya udah berubah. Mereka mau, ya ini hakimnya, pemerintahnya ngatakan, kayaknya puasanya dirubah lah, jangan 30 hari. Karena ini musim panas, kita rubah ke musim semi, nanti kita puasanya di situ 40 hari. Itu terjadi perubahan. Sehingga kitabnya pun dirubah. Sesuai dengan keinginan mereka. Tapi Allah menjaga Al-Quran Karim. Syuf jamaah. Orang mau ngomong apa tetap kitab Allah ini sebagai penengah. Taib. Kemudian penjagaan yang ketua. Yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan. Akan terus ada di antara umat ini. Orang-orang yang menegakkan kebenaran. Jadi umat Islam itu tidak mungkin Ingat, Anda katakan tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Enggak mungkin. Artinya bersepakat semua ulama kumpul untuk membuat hukum baru, merubah agama Islam, itu enggak mungkin. Akan tetap ada. Di sini Syekh menukil sabda Nabi Muhammad SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. La yadurruhum man khadalahum. Hatta ya'ti amrullah wahum kadhalik. Kata Nabi SAW, sekelompok dari umatku akan senantiasa muncul. Mereka komitmen dengan kebenaran. Komitmen dengan kebenaran. Kelompok yang mengucilkan tidak akan membahayakan mereka. Yang mengucilkan mereka tidak akan membahayakan penegak-penegak kebenaran. Sampai kapan? Sehingga datanglah ketetapan Allah sementara mereka dalam kondisi itu. Artinya sampai hari kiamat Allah menjaga agama ini. Di umat-umat sebelumnya, kalau terjadi perubahan dalam kitab mereka, Allah utus Nabi lagi. Allah utus Nabi lagi. Allah utus Nabi lagi. Sedangkan umat Islam tidak ada. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Selesai sudah. Ini nampak di sini kemuliaan bagi umat ini. Di mana Allah SWT memuliakan umat ini. Mereka bisa bersandar kepada diri mereka sendiri. Tanpa utusan Nabi maksudnya. Lewat Al-Quran Karim, lewat sunnah-sunnah Nabi yang terjaga, lewat amalan-amalan, amalul salafus soleh yang mereka telah mempraktekkan agama ini. Dan di situ, ini ada terjemahan juga, di yang kedua jemaah, memuliakan mereka dengan kemampuan mereka, melanjutkan amanah dakwah yang semestinya menjadi tugas para Nabi. Ya, gak apa-apa lah terjemahan ini. Karena kalau kita memperbaiki terjemahan-terjemahan, yang penting maknanya sesuai. Kemudian yang ketiga, umat ini adalah umat yang terjaga, yang tidak mungkin bersatu di atas kesesatan. Baik, selesai ini kita membahas tentang hal ini. Kita masuk kepada pembahasan tentang Sirah Nabawiyah. Bab pertama, memahami sejarah perjalanan Nabi dari pertama hingga menjelang kenabian. Jamaah, ana mau cari air dulu ya. Ana kok haus. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Halaman 36. Silakan dibaca. Bab 1. Bab 1, memahami sejarah perjalanan Nabi dari pertama hingga menjelang kenabian. A. Silsilah nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hilal bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Kir bin Malik bin An-Nadar bin Kinana bin Huzaifah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Mizan dan bin Ma'at bin Adnan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nabi SAW menghafal nasabnya sampai sini. Nabi SAW. Baik. Anak akan bertanya, yang bisa jawab kasih hadiah sama Ibu Sandra nanti. Apa pertanyaannya? Siapakah Quraisy? Kok di nasab ini tidak ada Quraisy? Satu-satu yang jawab, angkat tangan ditunjuk sama Tafadhali. Siapa? Iya, yaitu siapa? Quraisy itu yang mana? Di antara kakek-kakek Nabi ini, yang Quraisy yang mana? Kalau Abdul Muthalib Quraisy, Berarti yang lainnya itu Abu Sufyan, kemudian Abu Jahal, bukan masuk bangsa Quraisy. Bukan, bukan dia. Siapa yang di nasab ini kakek yang mana yang Quraisy? Siapa? Hasyim. Sebagian Hasyim. Hasyim itu terlalu dekat. Sedangkan Quraisy ini semua di Mekah itu Quraisy. Semua penduduk Mekah itu Quraisy kira-kira. Kalau Bani Hasyim berarti cuma Bani Hasyim aja yang Quraisy. Yang lainnya bukan Quraisy. Sedangkan tadi Anda sampaikan Abu Sufyan bukan dari Bani Hasyim, dari Bani Umayyah. Abu Jahal bukan dari Bani Hasyim. Jadi siapakah yang Quraisy? Kita dengar bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy ini anak cucunya siapa? Tafadhali. Ismail. Enggak. Bukan, bukan, bukan Hasyim. Hasyim terlalu dekat ya. Siapa? Ka'ab bin Lu'ay. Bukan. Kinana bin Husaimah. Bukan. Jadi, Taib. Ada yang mau nyebutin lagi? Satu orang. Terakhir nih. Ini tebak-tebakan jadinya. Udah salah berarti. Yang benar ada dua pendapat ulama yang disebut Quraisy ini yang mana? Yang pertama adalah Nadhr bin Kinana. Karena nanti kita akan membaca hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah memilih dari anak Kinana Quraisy. Allah memilih dari anak Kinana Quraisy. Sehingga sebenarnya berpendapat bahwasanya yang disebut Quraisy berarti anaknya Kinana yang namanya Nadhr. Nah, Kinana punya beberapa anak. Yang Allah pilih adalah Quraisy. Itu Nadhr bin Quraisy yang itu yang kakeknya Nabi Muhammad SAW. Pendapat kedua yang disebut Quraisy adalah Fihir bin Malik. Jadi anaknya Fihir bin Malik ini yang disebut bangsa Quraisy. Malik punya beberapa anak. Tapi yang Allah pilih adalah Quraisy yang namanya Fihir bin Malik. Dia adalah Quraisy yang kemudian dari sanalah Allah memilih dari anak Ismail Kinana. Allah memilih dari anak Kinana Quraisy. Allah memilih dari Quraisy Bani Hasyim dan dari Bani Hasyim Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi udah paham? Dikasih tanda nih yang disebut Quraisy adalah siapa? Nadhr bin Kinana atau Fihir bin Malik. Di antara dua itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, ini tadi nggak ada yang bisa jawab. Jadi nggak ada yang dapat hadiah. Anda mau kasih hadiah dari Ibu Sandra, insya Allah kasih hadiah. Pertanyaan kedua, kenapa Fihir bin Malik atau Nadhr bin Kinana disebut Quraisy? نعم تفضلي jelas pertanyaannya jelas yang enggak tahu kalau enggak tahu baik, ini kadang-kadang hal ringan ya, tapi sebenarnya ada manfaatnya kita. Kenapa disebut Quraisy? Kenapa Fihir bin Malik disebut Quraisy? Kenapa Nadhr bin Kinana disebut Quraisy? Karena ternyata Quraisy ini adalah gelar yang mulia ya. Quraisy itu salah satu makna yang disebut oleh para ulama adalah at-tajammu' min at-taqarrus, artinya yang mengumpulkan. Yang dahulunya bangsa Arab itu berpecah belah ya, Artinya orang Mekah itu saling bertikai, akhirnya mereka bersatu. Maka yang menyatukan itu adalah Fihr bin Malik, sehingga disebut Quraisy. Dan disebutkan yang menyatukan sebenarnya adalah Qusay bin Kilab. Dan Qusay adalah yang pertama kali menamakan dirinya atau menasabkan dirinya kepada Quraisy. Yang Quraisy itu adalah Fihr bin Malik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Taib. Berkaitan dengan silsilah nasab Nabi Muhammad SAW, kita nih ya sebagai umat Islam paling enggak mengetahui nama Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah. Itu pengetahuan yang paling minimal. Atau mengetahui Muhammad saja. Kalau ditanya siapa nabimu, nabiku Nabi Muhammad SAW. Dan ketika ditanya di alam kubur, ditanya man nabiyuk, dia jawab Muhammad SAW. Itu sudah cukup. Artinya ini batas minimal seorang mengenal Rasulnya SAW. Tapi ketika dia mengenal nasab Nabi Muhammad SAW secara lengkap, maka itu akan membuat dia lebih faham nanti dengan perjalanan sejarah ini. Bagaimana Nabi di setiap rumah di kota Mekah itu, Nabi punya hubungan kerabat. Karena semua yang di sana itu ya Quraisy, tadi dikatakan. Anak-anaknya Quraisy. Ada hubungan kerabat dengan mereka Rasulullah SAW. Dan kita diperintahkan untuk mempelajari nasab kita. Dengan itu kita bisa menyambung rahim kita. Nasab Nabi Muhammad SAW dari Adnan ke Ismail itu diperselisihkan. Tapi yang jelas Adnan adalah anak keturunan Ismail. Dari Nabi Ismail dari Nabi Ismail ke Nabi Adam. Nabi Ismail jelas, Nabi Ibrahim anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim anaknya Azar. Kalau itu nama benar. Itu jelas, tapi dari sana ke Nabi Adam alaihissalam itu nasab yang diperselisihkan tentang nama-namanya. Wa illa kita semua adalah anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Taib. Kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam, Qusay. Qusay ini dialah yang dikatakan menyatukan suku Quraisy dan mengembalikan penguasaan Masjidil Haram kepada mereka. Dia memiliki kedudukan yang tinggi dalam diri orang-orang Quraisy hingga mereka pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuh bangsa Quraisy karena melihat tingginya kedudukan Qusay, kalau engkau memang ada, memang nabi engkau, apa kata mereka, ib'ats lana Qusayyan, kau bangkitkan Qusay dari kuburnya. Ini mereka minta mujizat macam-macam, tapi sebenarnya permintaan mereka adalah permintaan orang yang bandel aja, bukan orang yang ingin kebenaran. Kan orang bertanya itu, ada yang bertanya ingin kebenaran. Dia benar-benar tanya, aku ingin tahu hukumnya ini apa. Tapi ada orang yang hanya ingin mengetes. Ada lagi orang yang ingin menunjukkan kelemahan yang ditanya. Artinya, gak mungkin dia bisa menghidupkan Qusay. Dan maka tidak mungkin kita mengikuti engkau. Ini kata orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Ib'ats lana Qusayyan fa innahu kana syaikha sidqin fa in syahida lak ittaba'na. Kata dia, bangkitkan kembali Qusay dari kuburnya karena dia adalah tokoh yang jujur dan selalu benar. Kalau dia bersaksi atas kebenaranmu, maka kami akan mengikutimu. Ini kedudukan Qusay. Setelah Qusay meninggal dunia, ya digantikan oleh 4 anaknya. Abdul Manaf, Abdul Syams, Abdul Uzza, ada 4 anaknya Qusay yang menggantikan. Ini menunjukkan bahwa Qusay bin Kilab memiliki kemampuan untuk memanage kota Mekah sendirian. Ketika dia meninggal, itu kerjaannya dibagi 4. Dan yang paling menonjol di antara mereka adalah Abdul Manaf. Dikatakan dia yang mengatur pembagian air minum dari sumur Zamzam. Tunggu. Ini ada sesuatu. Ya, ini terjemahan yang kurang tepat, jemaah. Terjemahan mengatakan dari sumur Zamzam itu kurang tepat. Karena apa? Karena disebutkan di bahasa Arabnya itu as-siqaya wa rifada. As-siqaya ini memang salah satu tugas dari anak-anaknya Qusay. Jadi ada yang bagian kunci Ka'bah. Ada yang bagian merawat Masjidil Haram. ada yang bagian memberi minum dan menjamu jemaah haji. Tapi ketika itu zam-zam itu hilang. Maka terjemahan di sini urusan pembagian air minum dan sumur zam-zam ini tidak tepat. Tapi pembagian air minum atau menjamu para jemaah haji dan jemaah umroh, itu tugas mereka. Bukan air zam-zam, karena air zam-zam di masa Nabi Ismail, kemudian tatkala Jurhum meninggalkan Mekah, ditutup air zam-zam itu. Kapan air zam-zam itu ditemukan kembali? Di masanya siapa? Nanti di masanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang bermimpi, dia menggali zam-zam, dia dalam mimpinya ada yang berkata kepada dia, ihfir zam-zam, kau gali zam-zam itu di tempat kampungnya semut. Semut kumpul, kau gali di situ. Dia mimpi sampai 3 kali, akhirnya digali, baru kemudian air zam-zam itu keluar kembali. Jadi penerjemahan ini kurang tepat, diperbaikin. Bahwasanya urusan pembagian air minum dan penjamuan jemaah haji dan umrah. Ini adalah amalan yang sangat mulia, karena mereka langsung terjun ke masyarakat. Baik. Kemudian yang C disebutkan, ketika Abdul Manaf meninggal dunia, dilanjutkan oleh Hashim. Dan Hashim ini adalah orang yang pertama kali membuat jalur perdagangan di musim panas dan musim dingin. Di musim panas mereka ke Syam, di musim dingin mereka ke Yaman. Hashim disebut Hashim karena dia yang menghancurkan roti, disebutkan di sini, menyiapkan roti yang dihancurin. Jadi Hashim itu artinya roti yang dihancurin, menghancurkan roti dicampur sama kayak bubur, kemudian diberikan kepada para jemaah haji. Nama aslinya adalah Amr. Kemudian di sini disebutkan setelah Hashim meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh Abdul Muttalib. Ini Abdul Muttalib, dia besar di Madinah sebenarnya. Makanya dikatakan halnya Nabi itu, saudara ibu-ibunya Nabi itu ada di Madinah. Dia itu mirip dengan kakeknya yang tertinggi, yaitu Qusay. Nah, ini disebutkan di sini nih. Ini disebutkan di sini, dialah yang menggali kembali sumur zam-zam. Ini sebagai bukti terjemahan dari sumur zam-zam itu tidak tepat. Karena yang menggali kembali sumur zam-zam itu adalah Hashim. Ini kadang-kadang terjemahan-terjemahan jamaah. Ya, Anda tidak bisa pungkirin. Kadang-kadang ada penerjemah yang dia dikasih teks, tolong diterjemahkan. Tiap lembar dikasih duit sekian. Karena Anda juga pernah dulu jadi penerjemah yang gitu, kasih duit. Ya, kita kadang-kadang capek. Yang penting kita garap, selesai, berikan. Makanya tugas penerbit itu adalah memurojaah kembali. Dia bayar orang khusus untuk mencocokkan antara teks bahasa Arabnya dengan teks terjemahannya. Sehingga dia paham, oh ini penerjemahan kurang tepat. Bahkan ini salah, bukan dikatakan kurang tepat, ini benar-benar salah. Kalau dia katakan dari sumur zam-zam, padahal belum ada sumur zam-zam pada waktu itu, belum ditemukan kembali. Kemudian ini, dan dialah yang bernazar jika dikaruniai 10 anak laki-laki, maka dia akan menyembelih satu di antara mereka. Iya, jadi memang Abdul Muttalib ketika menggali sumur zam-zam itu bersama anaknya satu, namanya Harith, kalau nggak salah. Iya, nggak ada yang lainnya, dia anaknya cuma itu. Sehingga orang-orang ketika dilihat Abdul Muttalib menemukan air zam-zam, mau dikuasain sama kabilah yang lebih kuat. Makanya di situ Abdul Muttalib bernazar, kalau aku memiliki 10 anak ya Allah, aku akan sembelih satu di antara mereka. Akhirnya ketika Allah berikan karunia 10 anak, di sini Abdul Muttalib harus menunaikan nazarnya. Dia mengundi semua nama anaknya. Diundi. Diundi, yang keluar adalah Abdullah. Siapa Abdullah? Ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abdullah termasuk anak yang paling dicintai. Tapi keluar Abdullah. Akhirnya mau disembelih Abdullah. bangsa Quraisy ketika itu, mereka marah, mereka menolak karena takut dijadikan kebiasaan, dijadikan tradisi oleh bangsa Arab nanti, mereka nazar nyembelih anaknya. Maka akhirnya mereka mengatakan, kita berangkat ke, ya kita carilah penengah dalam masalahmu ini. Mereka berangkat ke penengah, ke dukun ya. Dulu ada paranormal, orang pinter. Kata orang pinter itu, katakan gini, kata dia, kau undi Abdullah itu dengan 10 ekor unta. Iya, diundi yang keluar Abdullah. Tapi keluar Abdullah, tambah 10 ekor unta, 20 plus Abdullah. Dengan Abdullah. Diundi yang keluar Abdullah, ontanya jadi 30 dengan Abdullah. Diundi keluar Abdullah, ontanya ditambah jadi 40. Sampai ketika ontanya mencapai 100, 100 onta diundi dengan Abdullah, yang keluar 100 ekor onta. Maka akhirnya Abdul Muttalib menyembelih 100 ekor onta sebagai ganti dari nazar dia untuk menyembelih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyembelih Abdullah ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tadi, jadi kalau dilihat nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada nasab yang mulia, artinya nasabnya itu nasab orang-orang baik. Soalnya terus terang orang ini ya dia lebih hatinya itu condong kepada orang baik. Dia tahu fulan, masya Allah, fulan bapaknya orang baik. Kakeknya juga orang yang masya Allah di masyarakat. Tapi kalau fulan bapaknya maling, fulan ini bapaknya juga orang yang zalim, macam-macam preman ini itu, akhirnya orang kurang respek kepada mereka. Sedangkan Allah memilih Nabi Muhammad SAW dari nasab yang paling mulia, dan ini diakuin oleh Abu Sufyan sendiri. Mereka tidak bisa menafikan kemuliaan nasab Nabi Muhammad SAW. Dan di sini Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam tentang silsilah keturunannya, sesungguhnya Allah memilih Kinana dari garis keturunan Ismail dan memilih Quraisy dari garis keturunan Kinana. Maka tadi dikatakan bisa jadi Kinana itu adalah Nadhr bin Kinana, anaknya Kinana, atau Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinana. Dan memilih dari keturunan Quraisy Bani Hashim. Berarti Bani Hashim bukan Quraisy, artinya bukan dia yang dimaksud dengan Quraisy. Dan memilih saya, memilih Nabi dari Bani Hashim, maka beliau berada di nasab yang paling mulia. Tapi apa rahasia Rasulullah SAW terpilih dari suku yang terhormat? Tapi kita lanjutkan. Nah, ini sebentar kita lanjutkan tentang kenapa rahasianya. Tapi silahkan dibaca. Apa rahasia Rasulullah SAW terpilih dari suku yang terhormat? Di antara hikmahnya adalah agar misinya yang mengajak kepada kesamaan derajat dan penegakan keadilan tetap dibangun di atas landasan yang kokoh dan bukan didasari oleh kondisi kejiwaan yang selama ini terhempit, serta oleh keinginan untuk mendapatkan status sosial, karena semua itu telah dimiliki oleh keluarganya. Nah, iya. Ini kita lihat, kalau orang yang mengajak kepada persamaan adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, berarti dia tidak sedang mencari status sosial untuk dirinya sendiri. Dia sudah mulia, dia sudah terhormat. Maka yang dia cari adalah status sosial untuk semua orang sebenarnya. Nabi SAW senantiasa mengatakan, kullukum min Adam, wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam, dan Adam dari tanah. Kalau yang mengatakan ini adalah orang yang nasabnya rendah, orang pinggiran, yang tidak memiliki status sosial, apa kata orang-orang, ada fulan cuma kepingin duduk bersama kita, menempatkan dirinya bersama kita, kita orang-orang terhormat, dia orang terhina, dia ingin, itu tidak mungkin dikatakan oleh satu pun orang-orang Quraisy. Karena apa? Karena Nabi sudah memiliki nasab yang mulia. Maka di sini nampak pula kebenaran dakwah Rasulullah SAW. Kalau beliau memang mengajak kepada kebenaran. Kemudian di sini disebutkan, coba dilanjutkan dibaca. Seandainya beliau tidak memiliki kedudukan yang tinggi ini, bisa yang tidak mendapati orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Muhammad yang mencari sensasi untuk mendapatkan status sosial. Baik, afan nih. Ini ada yang salah. Di dalam bahasa Arabnya setelah Muhammad itu ditulis sallallahu alaihi wasallam. Di terjemahannya tidak. Dan ibu kalau baca, siapapun yang baca ada nama Muhammad disebutkan, ucapkan sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak ada di tulisannya. Kita diperintahkan, karena orang yang bakhil adalah ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dia tidak berselawat. Ya, dilanjutkan. Kita berada menyaksikan perjuangan ideologi-ideologi bakhil yang dilatar belakangi penindasan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Seperti ajaran ateis fasisme yang ditopori oleh seorang yang tertindas dalam masyarakatnya. Kemudian orang tersebut melakukan perlawanan terhadap sistem kapitalis untuk mendapatkan status dan kedudukan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupannya. Nah, ini adalah salah satu hikmah kenapa Allah memilih nabinya di nasab yang itu. Karena di antara poin penting dalam dakwah Nabi Muhammad SAW adalah persamaan. Tidak ada kasta. Kalau kita lihat ya di orang-orang selain Islam, mungkin di Hindu atau di mana, mereka punya kasta. Dalam Islam, kullukum min Adam, semua dari Adam dan Adam tercipta dari tanah. Baik. Yang kedua, B. Yang mengenal sisi nasab beliau dan otentisitasnya, maka tidak ada keberatan bagi mereka untuk bergabung di bawah benderanya. Bisa kita bayangkan bagaimana respon kabilah-kabilah tersebut apabila dengan tiba-tiba ada hamba sahaya yang muncul untuk memimpin di antara kabilah-kabilah Quraisy. Padahal orang-orang kafir saja berkata, meskipun beliau memiliki nasab yang tinggi ini, sebagaimana yang difirmankan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'anu 'ala rajulin minal qaryatayni 'adzim. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri Mekah dan Taif ini? Nah, Al-Quran. Taif ini disebutkan. Nabi aja memiliki nasab yang mulia, itu ternyata masih ada ungkapan-ungkapan dari bangsa Quraisy yang berpikiran kok Qur'annya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu Nabi Muhammad memiliki nasab yang tinggi. Tapi ada orang lain yang juga memiliki nasab yang mulia. Maka mereka mengatakan, menyangga kenapa Qur'an enggak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Mekah dan Taif. Ini dalam kondisi belum memiliki nasab yang mulia. Bagaimana kalau ternyata nabinya dari kaum Buddha atau dari nasab pinggiran? Dan bangsa Arab ini ketika itu, di masa jahiliyah mereka itu saling berbangga-banggaan dengan nasab. Bahkan Nabi SAW mengingatkan ada amalan jahiliyah yang tetap diamalkan oleh umatku. Salah satunya adalah al-fakhru bil ahsab wa ta'nu bil ansab. Itu berbangga-bangga dengan kedudukan nasab yang tinggi dan mencela orang dengan nasab yang rendah. Baik, yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari kabilah yang terhormat, maka manfaatnya akan kembali kepada beliau dalam bentuk perlindungan dan pembelaan. Dan terbukti bahwa kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil peranan penting dalam pembelaan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa pemboikotan. Barakallahu fiik. Orang kafir yang mengupayakan pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kendala yang paling berarti bagi mereka adalah kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sikap Abu Thalib yang terkenal itu, termasuk peristiwa masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu, bagaimana yang disebutkan oleh buku-buku sirah, sebagaimana yang disebutkan oleh buku-buku sirah. Penyebab utamanya adalah melakukan perlindungan dan pembelaan terhadap sama saudaranya. Masya Allah. Ya, ini terjadi. Artinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kabilah yang terhormat. Kabilah yang terhormat itu mau tidak mau akan membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu anak kabilah mereka. Mereka memiliki fanatisme yang tinggi kepada kabilah mereka. Dan orang-orang musyrikin Quraisy itu menghadapi kabilahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak mudah mereka. Bahkan ingat terakhir sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang Quraisy, kafir Quraisy berkumpul ya, mereka katakan kita bunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka kalau yang bunuh satu orang dari kabilah ini habis kabilah itu akan diperangi oleh Bani Hashim dan kalah kayaknya. Mereka melihat kekuatan Bani Hashim. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwasanya setiap kabilah Quraisy ini mengirim satu pemuda. Mereka membunuh Muhammad dengan satu tebasan. Sehingga Bani Hashim tidak akan bisa memerangi semua kabilah. Ya, kalau semua kabilah berat tentunya bagi Bani Hashim. Tapi itu menjadi pertimbangan dari orang-orang kafir Quraisy ketika hendak menindas, menyakiti Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Hamzah, masuk Islamnya Hamzah. Masuk Islamnya Hamzah itu ketika dia dapat berita kalau Nabi Muhammad SAW disakitin. Beliau datang ke Abu Jahal. Dia pukul Abu Jahal dengan busurnya. Apa kata Hamzah? Atasubbuhu wa ana ala dini. Au atashtumuhu wa ana ala dini. Gimana kau mencela dia sedangkan aku berada di atas agama dia? Padahal waktu itu Hamzah belum masuk Islam. Tapi ini kekuatan kabilah itu sendiri ya. Ya Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih mengerti di mana Allah meletakkan risalahnya ini. Sehingga ucapan-ucapan orang kafir Quraisy, kenapa kau enggak fulan yang jadi nabi, kenapa kau tidak turun sebagai nabi, itu tidak bisa diterima. Karena itu hak mutlak milik Allah Jalla Jalla. Dari sini kita memahami, jadi kita lihatlah, kalau seorang ustad ya, seorang ustad itu anaknya kepala suku. Kira-kira bagaimana dakwah beliau? Jangan ustadnya anak kepala suku. Kalau ustadnya nikah sama putrinya kepala suku, kira-kira gimana? Ibu-ibu. Iya, dakwahnya dia akan dilindungi oleh kepala suku itu. Dan orang-orang pun akan segan mau menyakitin dia. Karena melihat kepada, oh ini mantunya kepala suku, ini mantunya dirut, ini mantunya jenderal, mantunya ini itu. Akan memiliki bobot yang lebih dalam berdakwah. Oleh karena itu, Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW dengan nasab yang tertinggi, dengan nasab yang mulia, dengan kabilah yang memang disegani oleh bangsa Quraisy. Tadi kita katakan Abdul Manaf adalah anak yang paling menonjol, itu kakek Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan dengan Hashim, kemudian setelah Hashim Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib yang menemukan atau yang menggali air zam-zam kembali, dan dia memberikannya kepada masyarakat Mekah, maka dilanjutkan oleh Abu Talib. Maka di sini Rasulullah SAW berdakwah dengan lebih mudah daripada kalau beliau bukan dari kabilah yang terhormat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita cukupin di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nanti tolong dibaca untuk pertemuan yang akan datang, peristiwa perang gajah ya. Peristiwa perang gajah dibaca mungkin ya dari halaman 39 sampai ke halaman 49, 10 halaman yang dibaca. Lalu kita akan kaji di pertemuan yang selanjutnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tafadhali kalau ada pertanyaan. Halaman 39 sampai halaman 49 ya Ibu ini. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada titipan pertanyaan dari anak saya. Apa benar cicak itu hewan yang jahat? Dan benar ada hadis yang menghalalkan untuk membunuh cicak? Apakah hal ini ada kaitannya dengan cerita Nabi Ibrahim yang saat dibakar cicak mengipas api hingga semakin besar, sedangkan semut membawa air untuk memadamkan api, dan kisah lainnya saat Nabi Muhammad SAW sedang sembunyi, cicak berkhianat dengan keluar dari goa. Apa benar cerita itu? Nah, barakallahu fiik. Berkaitan dengan cicak. Kenapa cicak diperintahkan untuk dibunuh? Iya, kalau hadis yang memerintahkan untuk membunuh cicak, hadis itu hasan ya, secara sanadnya, dan disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan dalam hadis Ummu Syarik, ya, saya bacakan ini tentang cicak itu, kana yanfukhu ala Ibrahim alaihissalam. Betul, dia ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, ya, itu cicak malah meniup apinya supaya tambah besar. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membunuhnya. Yang kedua, di antara alasan diperintahkan untuk membunuh itu, para ulama menjelaskan bahwasanya wazagha ini termasuk binatang yang mengganggu. Ya, mengganggu, dia hidup di atap ya. Kalau ini penjelasan para ulama, dia hidup di atap, dia kotorannya jatuh dari atap ke tempat makanan, kemana-mana. Kadangkala orang itu duduk kejatuhan kotorannya cicak. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Dan itu disebut fuwaisiqah. Fuwaisiqah adalah yang enggak benar perbuatannya. Adapun hadis yang sahih yang menyebutkan tentang diperintahkan membunuh cicak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Lah, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Nah, meriwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala wazaghatan fi awwali dharbatin falahu kadza wa kadza hasanah." وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الدَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنًا لِدُونِ الْأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الدَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنًا لِدُونِ الثَّانِيَةِ. Nabi SAW menjelaskan ini, kita diperintahkan membunuh cicak, tapi membunuh dengan cara yang baik. Ingat dengan hadis Nabi SAW, إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. Ini kalau dari Arba'in Nawawiyah, Allah memerintahkan kita berbuat baik atas segala sesuatu, sampai dalam pembunuhan pun. Dalam membunuh binatang pun kita diperintahkan membunuh dengan cara yang baik. Maka dikatakan barang siapa yang membunuh cicak oleh Nabi SAW dengan satu kali pukulan, maka dia dapat pahala sekian dan sekian. Yang membunuh cicak dengan pukulan kedua, artinya dipukul pertama dia enggak mati, dipukul lagi baru dia mati, yang kedua, maka pahalanya lebih sedikit. Kalau dia membunuhnya di pukulan yang ketiga, maka pahalanya lebih sedikit. Dan dari riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya yang membunuh cicak di pukulan pertama, kutibat lahu mi'atu hasanah, ditulis bagi dia 100 kebaikan. Dan di pukulan kedua itu di bawah 100, pukulan ketiga di bawah yang kedua. Jadi ingat, kalau alasannya tadi disebutkan, apakah dia termasuk yang berkhianat kepada Nabi SAW ketika di dalam gua? Kayaknya asar itu dhaif. Yang disebutkan para ulama, dianjurkan atau diperintahkan membunuh cicak itu karena dua hal. Yang pertama, karena dia yang meniup api, ikut, bukan meniup api, dia ikut meniup api ketika ketika Nabi Ibrahim AS dibakar. Yang kedua, dikarenakan dia mengganggu. Dan Nabi menyebutnya fuwaisiqah, fasik. Tahu kalau orang-orang fasik, ini fuwaisiqah. Jadi binatang yang fasik, binatang kecil yang fasik, karena dia mengganggu. Maka kita tatkala membunuhnya itu, ya karena ada syariat. Kita tuh nggak tahu kenapa kita harus bunuh itu, kecuali ada penjelasan dari Rasulullah SAW. Jadi mungkin itu yang ana tahu, ini yang dijelaskan para ulama. Adapun riwayat tentang kalau semut itu membawa air ya untuk memadamkan apinya Nabi Ibrahim, Allahu a'lam. Ana mungkin cerita itu ada di Israiliyat, tapi ana tidak tahu, nanti ana cari mungkin. Nah, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, kalau orang tua bercerai, hak asuh anak laki-laki pada ibunya sampai usia berapa? Gimana? Kalau orang tua bercerai, hak asuh anak laki-laki pada ibunya sampai usia berapa? Tidur sama ibunya sampai usia berapa? Hak asuh anak laki-laki pada ibunya. Hak asuh ibunya sampai ibunya sampai usia berapa? Cuma nggak paham. Jadi sesat ibunya sama ayahnya bercerai. Cuma anak laki-lakinya masih kecil. Hak asuhnya anak laki-laki tersebut pada ibunya sampai usia berapa? Oke, siap. Jadi penjelasan tentang hak asuh ya. Ketika terjadi perceraian suami istri, maka dilihat umur anak itu. Ada anak yang mumayyiz, anak sudah bisa membedakan. Maka tetap anak itu bisa membedakan, dia berhak memilih. Dia mau sama ibunya atau sama bapaknya. Tapi ketika anak itu masih kecil, maka itu menjadi hak ibunya. Kalau ibunya mau. Kadang-kadang ibunya nggak mau. Enggak, aku nggak mau ngurus anaknya, kau bawa anaknya. Tapi hak sebenarnya lebih kepada ibunya. Tatkala anak itu, ada yang mengatakan umur 7 tahun, sampai umur 7 tahun, sampai dia umur yang bisa memilih, yang sudah paham. Maka tatkala itu dia boleh memilih. Tapi ketika masih kecil itu menjadi hak ibunya. Kalau masalah umur, sampai umur yang sudah bisa membedakan dia itu. Tadi ada penjelasan tentang 7 tahun ya. Ada yang lebih dari itu, wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Iya. Menanyakan mengenai fikih safar. Kalau misalnya yang saya dipahami selama ini bahwa kalau kita melakukan safar di kota tersebut, otomatis kita menjadi musafir, ibu sholat bisa dikesel dan sebagainya. Tapi ada sempat dengar bahwa kalau di kota tersebut, walaupun kita safar di kota tersebut ada orang tua atau ada suami atau ada nenek dari ayah, maka di kota tersebut kita tidak musafir, tapi mungkin betul. Iya, berkaitan dengan hukum safar. Taib, ane ini pernah ditanya ane pada waktu itu, ketika perjalanan di mana di Pekanbaru ya, ada seorang mengatakan kalau engkau itu pergi ke sebuah kota, memang ane orang Jember. Atau seorang ustadz yang tinggal di Jember, sedangkan orang tuanya ada di Jakarta. Apakah tatkala dia pulang ke Jakarta, dia terhitung sebagai musafir, atau dia sebagai mukim? Anda pernah mendengarkan, itu teman juga seperti ibu mengatakan, bosnya ada katanya ustadz, kalau di situ ada orang tuanya, maka dia tidak disebut musafir. Wallahu a'lam bishawab. Soalnya kalau dia ke sana itu, memang itu rumah bukan rumah dia. Dia ke sana memang hanya untuk 2-3 hari berkunjung ke rumah orang tuanya, lalu dia balik ke tempat tinggal dia. Maka dia tetap dihitung musafir. Akan tetapi memang ada pendapat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika Uthman bin Affan itu haji, biasanya dia itu mengqasar sholatnya. Sampai suatu saat Uthman bin Affan, sebenarnya jelas dia tinggal di Medina. Dia tinggal di Medina, rumahnya di Medina, tapi dia punya rumah di Mekah. Ketika dia berangkat ke Mekah, dia menganggap dirinya sudah tidak musafir lagi karena dia memiliki rumah di sana. Maka berkaitan dengan ini, ana wallahu alam bisawab, mungkin ana nanti akan akan mengkaji lebih dalam lagi, karena memang ada penjelasan seperti itu. Sebelumnya Anda belum pernah baca, tapi Anda hanya dengar saja. Terima kasih kepada penanya. Nanti insya Allah, tolong mungkin hari Kamis kalau memang kajian bisa diadakan, hari Kamis nanti Anda akan berikan jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya itu jadi pertanyaan terakhir, Bu Ibu. Karena ustadznya sudah banyak, nggak bisa jawab nih. Tapi ada yang lainnya? Ada Pak Ustadz. Tapi yang terakhir, silahkan yang terakhir. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini ada seorang teman yang menikah ya Pak Ustadz, sudah 2 bulan yang lalu, tetapi si laki-lakinya tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami, maksudnya tidak bisa menggaulilah karena ada sesuatu hal. Apakah di sini si pihak istri bisa meminta ganti rugi atau bagaimana, karena si suami berencana akan menceraikan karena kasihan sama istrinya. Nah, apakah si istri berhak minta ganti rugi atau gimana? Afwan, jangan di ganti rugi apa maksudnya? Kayaknya menuntut kalau kamu menceraikan saya akan minta uang sebesar sekian puluh juta. Iya. Iya. Jadi pertama berkaitan dengan pernikahan. Pernikahan ini akad yang agung ya. Allah sebutkan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kemudian ketika dalam pernikahan itu ada ketidakcocokan, baik dari pihak lelaki atau pihak perempuan. Kalau dari pihak lelaki, maka sang lelaki bisa menceraikan istrinya. Kalau itu dari pihak perempuan, maka sang perempuan tidak bisa menceraikan suaminya. Tapi dia, yang bisa dia lakukan adalah menggugat cerai. Sekarang penyebabnya adalah ternyata suaminya ini bermasalah. Dia tidak bisa menggauli istrinya. Dan dia berniat menceraikan istrinya. Apakah si wanita berhak meminta ganti rugi? Enggak ada sebenarnya ganti rugi. Tapi ingat, para suami ini diperintahkan jamaah untuk memberikan mut'ah. Mut'ah ini pemberian harta yang diberikan kepada istri ketika terjadi perceraian. Allah sebutkan umpamanya di surat Al-Ahzab ayat 49 ya. Ini cerita Nabi alaihissalam. Kalau istri Nabi mengatakan ya ayyuhalladzina amanu afan di ayat 49 ya. Surat Al-Ahzab ayat 49. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahin wanita-wanita yang beriman, thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Lalu kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian menyentuh mereka, maka tidak ada iddah. Famatti'uhunna wasarihunna sarahan jamil. Maka berikan mut'ah kepada mereka, berikan sesuatu sebagai pelipur lara mereka. Kasih harta, kasih apa, kasih rumah kalau memang dia sesuai dengan kemampuan seorang laki. Maka ini yang perlu difahamkan lelakinya. Si wanita minta, tidak menuntut. Dia mengatakan, mas, kalau kau menceraikan aku kasih sesuatu lah, mas. Kau kan, alhamdulillah, kau dikasih kelebihan harta, ini, itu, mamanya. Tapi kalau menuntut secara hukum, ganti rugi, ana rasa tidak ada ya. Tapi mut'ah, dia punya hak di situ. Dia punya hak, dan diperintahkan suami untuk memberikan mut'atun nikah, mut'atun tolak ya, atau harta sebagai pelipur lara atas diceraikannya dia yang sesuai dengan kekayaannya. Ini bukti kita tidak bicara harta gono-gini. Tapi Islam berbicara sesuatu kemuliaan, akhlak yang mulia. Suami menceraikan istrinya. Kadang-kadang kan ada suami yang sama istrinya pada waktu pernikahan. Dia itu sama-sama susah ya. Tapi si istri adalah ibu rumah tangga. Si istri kalau diceraikan gak punya apa-apa. Tapi kau sebagai suami yang sudah sukses, kau kasih dia. Ini salah satu akhlak yang mulia dalam Islam, tapi bukan harta gono-gini. Kau masya Allah punya rumah banyak, ini punya mobil, istrimu kau ceraikan, fadl ini rumah, kau kasihkan. Hasan bin Ali, itu terkenal dia suka menceraikan. Tapi wanita yang diceraikan oleh Hasan bin Ali itu semuanya bahagia. Kenapa? karena Hasan memberikan mut'ah, memberikan harta yang banyak kepada orang-orang yang dia ceraikan. Dan seperti itu seharusnya seorang muslim ya. Hadza wallahu a'lam shawab berkaitan dengan hal itu. Jadi kalau mau nuntut sebenarnya dia bisa meminta mut'ah ya, meminta bukan ganti rugi ya, sekedar pelipur lara lah karena dia diceraikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi teman-teman yang di Facebook ya, Afan, ini anak pakai kamera depan. Jadi kamera depan ini seringkali bermasalah. Bermasalah, ustadznya minum, lihat ya. Anda minum nih sekarang. Anda minum. Akan terlihat Anda minum dengan tangan kiri. Baik, Anda akan kasih tulisan. Coba dibaca tulisannya ini. Tulisannya terbalik. Coba dibaca. Lihat tulisannya. Tulisan kanan jadi nanat. Jadi kepada teman-teman mungkin yang nonton ngelihat Anda minum pakai tangan kiri, itu karena faktor kamera depan. Jadi mohon maaf seperti tulisan ini. Tulisan itu jadi terbalik dan tangan Anda pun ini jadi tangan kiri ketika dalam kamera itu. Tapi coba kalau kameranya diganti. Bentar. Kameranya diganti. Ana kasih tulisan ini. Ini jadi tangan kanan. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, afan banget kepada teman-teman. Tapi makasih banyak atas tegurannya. Karena Ustadz bisa salah. Apa yang disampaikan Ustadz juga bisa salah. Ketika dikasih komentar, dikasih kritikan, Ana terima kasih banyak supaya Ana bisa memperbaiki diri Ana. Sampai berjumpa kembali, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.